Boleh tak kita masukkan sebahagian modal kita kepada syarikat perniagaan? Tiap bulan dapat untung 4%. Bila kita masukkan 1,000, kita maka kita akan dapat semula 1,400. Apakah hukumnya? Dengar boleh. Dia kita dah berniaga, ada syarikat yang berniaga, tak kira dia berniaga insurans ke, berniaga apa ke dah, jual kayu ke, ya. Kita ating. Ating sahang ni ating lah. Ya. Nah, sahang nampak kelak kan. Nah, oh kayu tu main ke, main sahang pun. Nah, kayu pun tu main ke, main ating. Ating jadi digandung lalu, tak nampak kelak. Sahang-sahang tu ating lah. Kita dah berniaga, kita ating. Kita punya harta. Faham tak? Kepada syarikat tu. Maka dia beri keuntungan kepada kita. Kalau dia untung. Nak? Ha, dengar molek. Nak jadi ke halal. Pertama syarat syarikat tu. Bisnes dia halal. Syarat pertama. Syarat yang kedua. Keuntungan dan kerugian. Kita akan rasai bersama. Mengikut persentif daripada harta yang kita sahangkan. Yang kita labur. Yang kita ating. Kalau untung saja, hak rugi tak ada, tak boleh. Menaga benda gitu. Faham tak? Ne? Jadi katakan syarikat itu masuknya modalnya 1 juta nega. Kita masuk 100 ribu. Bermakna kita berapa persen? Kita jawab. 10%. Makna kalau dia untung 100 ribu, kita dapat berapa? Ha? 10 ribu. Kali dia rugi 200 ribu, kita rugi 20 ribu. Faham lagi? Mengikut persentif kita. Pasal kita 10%. Yang tak bolehnya, tetap dah. Kalau awak bagi ke duit kami banyak ni, sebulan awak dapat 4 ribu. Itu pelawak. Faham? Nah, itu bukan saham. Itu banyak sistem-sistem yang nak tipu orang dia ni. Nah, dia mesti dapat balik kerugian dan keuntungan bersama. Tetapi mengikut persentif daripada kita sebagai pelabur. Orang yang labur banyak, maka untung banyak atau rugi banyak. Orang yang labur sikit, untung sikit atau rugi sikit. Jangan main tetap 4,000 seminggu, 4,000 sebulan. Hak tu bukan, hak tu panggil ngopoh buat kerja. Tu baru jadi. Kalau labur tak dapat 4,000 sebulan, kok mana nak dapat? Nah? Ha.